إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ketiga menyangkut bab sabar. Bab pertama bab apa, masih ingat enggak? Ikhlas. Kedua taubat. Dan sekarang ketiga sabar. Bab sabar juga mengandung beberapa hadis. Ada banyak hadis, puluhan hadis tentang bab sabar, tetapi banyak orang yang tidak memahami sabar dengan makna yang sebenarnya atau tidak mempunyai resep bagaimana caranya agar bersabar. Para Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wajadna khaira ishina bisabri, kata Umar, kami mencapai kehidupan terbaik kami itu dengan sabar. Maksud kami adalah para sahabat, sehingga dipuji Allah oleh Allah, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, kata Umar bin Khattab, wajadna khaira ishina bisabri, kami bisa meraih sebaik-baik kehidupan kami ini dengan cara bersabar. Sebelum sampai kepada pembahasan hadis-hadisnya, Syekh Salim Al-Hilali memberikan dulu mukaddimah yang cukup panjang tentang sabar ini. Kata beliau, la yastaghnil 'abdu 'anis sabri fi kulli halin min ahwali. لأن ما يلقاه العبد في الدنيا لا يخرج عن نوعين نعام أسبغه الله عليه فهو بحاجة إلى الصبر عليها ومصائب تحيق به فهو محتاج إلى الصبر فيها فلا يجزع ولذلك فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما وكف النفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشهوة ومقاومة الهوى والرضا بقضاء الله وقدره دون الشقوى فيه ولا معه. Seorang hamba, seorang manusia tidak bisa melepaskan diri dari sabar. Dia sangat membutuhkan sikap sabar dalam setiap keadaan. Karena apa yang dialami oleh seorang hamba ketika di dunia tidak mungkin keluar dari dua hal. Pertama, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Setiap manusia, jangankan manusia mukmin, manusia kafir pun diberi nikmat. Binatang pun diberi berbagai macam kenikmatan. Apalagi manusia-manusia mukmin. Dan di dalam menghadapi kenikmatan ini butuh kesabaran. Bahkan ujian yang terberat, yang lebih berat, adalah diuji dengan kenikmatan. Orang banyak diuji dengan kependeritaan, kepahitan, banyak yang sabar. Mendekat kepada Allah, sering berdoa, meningkatkan ibadah. Kalau ketika sulit, ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, maka mulailah dia goyah, mulai menjauh dari Allah, mulai terlena dan terlalaikan dari urusan akhirat oleh kenikmatan tadi. Banyak yang seperti itu kan? Jadi pertama, setiap manusia tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Pasti, walaupun sekali dua kali dia akan memperoleh nikmat. Dan untuk mengantisipasi ini dibutuhkan kesabaran. Kedua, wa masaib tahiqu bihi. Manusia pun tidak pernah lepas dari musibah-musibah yang mengelilinginya. Fa huwa muhtajun ila sabri fiha fala yajza. Maka dalam keadaan seperti itu pun manusia butuh kesabaran sehingga dia tidak gelisah, dia tidak putus asa. Setiap kita pasti begitu. Saya, ya terus terang saja, saya sering mendapatkan nikmat, sering juga mendapatkan musibah. Mestinya ketika memperoleh nikmat dibagaimanakan? Disebarkan. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Tapi disebarkannya itu dalam rangka tasyakur bini'mah, tahadith bini'mah, bukan riya. Kalau menyebarkan kenikmatan dengan maksud riya, dosa, gak boleh. Lihat PMW saya hebat kan? Saya memberitahukan saja, fa'amma bini'mati rabbika fahadith, gak ada, antum gak akan mampu seperti saya. Nah itu ujub itu, riya itu, agar dipuji. Kalau musibah, harusnya dibagaimanakan? Disembunyikan, jangan disebar-sebarkan. Manusia mah sebaliknya biasanya. Kalau lagi banyak duit gak kelihatan, kalau lagi sulit, kelihatan gitu. Karena diiklankan. Oleh karena itu, sabar adalah, ini definisi sabar yang ditetapkan oleh Syekh Salim Al-Hilali adalah habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafadhah 'alaiha dawaman wa ri'ayatiha ikhlasun wa tahsinha 'ilman wa kaful nafsi 'anil ma'asi wa thabatuha fi muqabalati syahwah wal hawa wa muqawamatil hawa war ridha bi qada'illahi wa qadari duna syaqwa fihi wa la ma'ah. Sabar adalah memelihara jiwa di dalam ketaatan kepada Allah dengan memelihara ketaatan itu secara dawam, secara kontinu, terus menerus. Wa ri'ayatiha ikhlasan, dan memelihara hal ini secara ikhlas. Wa tahsiniha ilman, dan memperbagus ketaatannya ini dari segi ilmu. Wa kafun nafsi 'anil ma'asi, juga memelihara diri dari kemaksiatan. Wa sabatuha fi muqabalati syahwah, dan istiqamah dalam sikap ini di dalam menghadapi syahwat, menghadapi hawa nafsu, serta ridha dengan ketentuan dan takdir Allah tanpa keluhan, tanpa keputusasaan. Ini makna sabar. Jadi sabar itu kalau begitu mencakup tiga. Pertama, memelihara ketaatan, memelihara diri dalam ketaatan. Kedua, memelihara diri dari kemaksiatan. Ketiga, ridha dengan ketentuan Allah kalau itu berupa musibah. Itu adalah sabar. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah wa kadzalika bi daruratil aqliyah wa qad basattu al qawla fihi fi kitabi as-sabrul jamil fi dha'il kitabi was sunnah wa fil ihalah ghaniyatun 'anil italah fanzurhu ghaira ma'mur. Sabar ini wajib berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma, juga berdasarkan penalaran akal. Saya telah beberkan penjelasan tentang masalah ini dalam kitab saya yang berjudul Al-Asabrul Jamil fi Dawil Kitab Sunnah, kesabaran yang jamil berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu, pemberitahuan ini cukup, tidak perlu memperpanjang penjelasan tentang hal ini, maka silakan lihat buku itu, tapi tidak memerintahkan, saran saja, kata Syekh Salim Al-Hilal. Jadi Syekh Salim Al-Hilal menyusun kitab tentang sabar yang berjudul As-Sabrul Jamil fi Dawil Kitab Sunnah. Adapun dalil-dalil Al-Quran tentang sabar, kalau hadis nanti ya, hadisnya dalam Riyadhus Shalihin ini kebanyakan hadis tentang sabar ini. Ayat Al-Quran tentang sabar, pertama Ali Imran 200. Allah menyatakan, ya ayuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan mantapkan kesabaranmu. kata Syekh Salim Al-Hilali, amara Allah subhanahu al-mu'minina bis-sabati 'ala ta'ati wa tarki al-ma'asi war-ridha biqada'i wa qadari wa mughalabati al-a'da' bis-sabri fala yakunu ashadda sabran wa akthar ihtimalan min al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk tetap teguh di atas ketaatan dan meninggalkan maksiat serta ridha dengan ketentuan Allah dan takdirnya serta mengalahkan musuh dengan kesabaran. Maka tidak ada lagi orang yang lebih kesabarannya lebih kuat dan lebih banyak daripada orang-orang mukmin. Al-Baqarah 155 pun menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah akan menguji hamba-Nya kadang berupa kenikmatan, kadang berupa sebaliknya apa? Penderitaan. Berupa ketakutan, kelaparan, hilangnya harta, dan juga meninggalnya orang-orang yang kita cintai dan kerabat kita, serta gagalnya panen sehingga bumi yang kita tanami tidak memberikan hasil terbaiknya, atau mungkin bumi itu memberikan hasil terbaik kepada kita tapi sebelum dipanen datang wabah, datang baik berupa hama tikus, hama wereng, hama-hama yang lainnya, atau tidak ada hama tapi datang badai topan, atau tidak ada hama, tidak ada topan, pas besok mau panen, pas ke sawah sudah dipanen orang tadi malam. Ada yang seperti itu ya, sering. Nah, ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Qalam ya. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannati idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Nah, ini sebenarnya kami menguji mereka sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Mereka bersumpah besoknya akan panen. Wala yastasnun, mereka tidak istisna, tidak mengucapkan insyaallah. Tapi wah, pasti besok kita panen, pasti besok kita beli segala macam. Tidak, insyaallah. Kata Allah, fatafa 'alaiha tala'ifum min rabbika wahum naimun. Pada malam harinya ketika mereka tidur datang taufan. Fa asbahat kasorib. Udah, berantakan sudah. Tapi mereka enggak tahu karena tidur. Terus fatana dau musbihin. Mereka besok paginya saling teriak-teriak. Aniddu ala harsikum in kuntum sarimu, in kuntum sarimin. Yaitu ayo kalian, ayo pergi-pergi kalau kalian mau panen. Fantolaku, mereka pergi. Wahum yatakhafatun, sambil bisik-bisik, alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Yaitu jangan sampai hari ini ada orang miskin masuk ke rumah kamu. Ini kikir, cetir bin bakhil. Waghadaw ala hardin qadirin. Pergilah mereka. Kemudian falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Ketika mereka melihat, waduh, sudah hancur, berantakan. Mereka bilang, kita ini sesat. Bal nahnu mahrum. Jadi sudah yakin besok panen, ternyata hancur semuanya. Kan begitu. Seperti itu. Jadi bumi tidak lagi mengeluarkan hasil terbaiknya untuk kita. Atau mengeluarkan hasil terbaik untuk kita, tetapi datang wabah, datang musibah sehingga hancur. Kullu hadza yaftabirullahu bihi ibadah. Semuanya ini merupakan ujian Allah kepada hamba-hambanya. faman sabara asabahu wa man qata'a uhilla bihil iqab. Siapa yang sabar Allah akan memberi pahala, siapa yang putus asa halal baginya siksa. Makanya di akhir ayat ini Allah mengatakan wa basyiris sabirin, maka berbahagialah orang-orang yang sabar, karena yang sabar dengan menerima semua musibah itu akan dapat pahala. Dalam Az-Zumar ayat 10 Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Tidak terhitung. Maksudnya Allah akhbarallahu subhanahu wa ta'ala ayyadziya sabirina ajrahum bighairi mikal wala wazn wa tudha'afu lahum hasanatuhum adhafan kathira la ya'lamuha illa musaddiha li'anna ajrahum waqa'ala rabbihim. Allah mengabarkan bahwa dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa dikilo, tanpa ditimbang, tapi dilipat gandakan kebaikannya beribu-ribu kali lipat yang tidak ada orang yang tahu siapapun kecuali pemberinya, yaitu Allah. Lebih dari 700 kali lipat. Dalam Asy-Syura ayat 43 Allah mengatakan walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Dan siapa orang yang sabar dan mengampuni, maka semuanya hal itu termasuk min azmil umur. Sesuatu yang sangat berat untuk sabar dan memberi ampunan kepada orang lain. Maksudnya kata Syekh Salim Ali, man sabar 'alal adha, siapa orang yang sabar di atas penderitaan. Walam yantasir li nafsi ibtigha mardhatillah bal afa wa aslah. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri untuk membalas kezaliman orang, tapi dia memaafkan, mengislahkan karena mencari ridha Allah. Faqad tahalla bi makarimil akhlaq wal af'alil hamidah wal umuril mashkurah allati la yaqdiru 'alayha illa fuhulur rijal wa la yalqaha illa duhadhin 'azim. Berarti orang seperti itu telah menghiasi dirinya dengan kemuliaan akhlak, dengan perbuatan yang terpuji, dengan urusan yang patut disyukuri, yang tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu kecuali fuhulur rijal, orang-orang yang berakal. Wala yalqaha illa duhadhin azim, dan tidak akan mampu berbuat seperti itu kecuali orang-orang yang akan memperoleh pahala yang sangat besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah pun mengatakan Istainu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ini awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kata Syekh Salim, man ista'ana billah wa laja'a ila hamah sya'ara bitu'manina taghmur qalbah was-sakinatu tamla'u jawariha faman kana maulahu Allah lan yudama liqawlihi ta'ala ista'inu bis-sabri ista'inu billah wasbiru wa man kana ma'iyatullahi ma'ah wa 'ayrullahi tar'a فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَتَحَمَّلَ الْمَتَاعِبَ وَيَصْبِرُ عَلَى الْأَذَى وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ شَدَّ إِزَارَهُ بِمَعُونَةٍ أُخْرَى وَهِيَ زَادُ الصَّبْرِ فَإِنَّهُ زَادُ الرَّاضِينَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَلِأَهَمِّيَّةِ الصَّبْرِ فِي هَذَا الْبَابِ قَرَنَهُ مَعَ الصَّلَاةِ تَنْبِيهًا عَلَى أُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ وَكَبِيرِ فَضْلِهِ. Orang yang minta tolong kepada Allah dan menyandarkan diri kepada perlindungannya, dia akan merasakan ketenangan yang meliputi seluruh hatinya. Ketenangan ini pun akan menutupi seluruh anggota badannya. Maka siapa orang yang menjadikan Allah sebagai maulanya, dia tidak akan takut, tidak akan gelisah. Berdasarkan firman Allah, istainu billah wasbir, minta tolonglah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Al-A'raf 128. Siapa orang yang ma'iyatullah menyertai? Ma'iyatullah itu apa? Kebersamaan Allah. Artinya diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah, ditolong oleh Allah. Itu makna ma'iyah menurut sebagian ulama. Siapa orang yang merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, maka dia akan mampu untuk mengemban berbagai macam kesulitan. Dia akan mampu bersabar dalam semua gangguan. Dan siapa yang melakukan hal itu, berarti dia telah mengencangkan ikat pinggangnya untuk membantu yang lain. Dan ini tambahan lain bagi kesabaran, nilai plus lain dari kesabaran. Selain dia yang sudah ditangguh, dia sudah siap juga memberi bantuan kepada orang lain yang butuh. Untuk menunjukkan pentingnya sabar dalam bab ini, dalam ayat-ayat yang tadi dibahas, Allah menyandingkan perintah sabar ini dengan perintah sholat untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan sabar dan betapa besar karunia tentang keutamaan sabar ini. Makanya Allah selalu merintahkan, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Lalu Allah mengatakan istainu billahi wasbir dan banyak-banyak yang lainnya. Nah, hadis yang pertama tentang sabar ini diterima dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh was-salatu nurun as-sadaqatu burhan was-sabru diya' wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayk kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw muqibuha. Kata Rasul Salam, kebersihan itu tuhur, kesucian, sebagian dari iman, setengah dari iman. Tuhur yang dimaksud di sini wudu, bukan tahur, tapi tuhur. Kalau tahur artinya alat bersuci, kalau pakai toh, kalau tu bersucinya, yaitu wudunya. Jadi ini hadis yang sahih. Ada yang lain, kalau an-nadhafatu minal iman itu dhaif. Kebersihan sebagian dari iman. Itu dhaif yang an-nadhafatu minal iman. Yang sahih, at-tuhuru syatrul iman. Artinya sama, bahwa kebersihan itu sebagian atau setengah dari keimanan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu burhan, penerang. Sabar itu dia antara nur, kemudian apa? Burhan, dia itu maknanya hampir sama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya cahaya-cahaya juga. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah penolong kamu atau menjadi pendakwa kamu. Semua manusia berbuat atau pergi. Dan maka orang yang menjual dirinya, imma dia itu bisa membebaskan dirinya dari siksa atau akan menghancurkan atau membinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 223. Sebelum kita membahas fawaid hadis, kita akan bahas dulu beberapa mufradat. Pertama, tuhur. Al-muradu al-fi'lu fahuwa madmumu ta' al-muhmala ala al-mukhtar wa qawlil aktharin. Tuhur itu maksudnya adalah perbuatannya, bukan sifatnya, jadi perbuatan bersucinya, yaitu berwudu. Ini pendapat yang terpilih dan merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Syatru maksudnya nisfu, nisfu itu setengah. Tamla'ul mizan artinya alladhi tuzanu bihil amal, bahwa alhamdulillah itu memenuhi timbangan, artinya timbangan amal, bukan timbangan jual beli, timbangan amal di akhirat nanti. As-salatu nurun maksudnya as-salatu tudhi'u li sahibiha tariqal haq fid dunya was-sirat fil akhirah indal mururi 'alaiha. Salat itu cahaya, maksudnya salat itu menerangi pelakunya ke jalan yang benar di dunia. Ketika di dunia dengan salat, orang itu akan tertunjuki jalan yang benar. Juga di akhirat akan tertunjuki ke sirat yang akan pasti akan dia lalui nanti. As-sadaqatu burhanun, sadaqah itu burhan, maksudnya hujjatun ala imani muaddiha. Bahwa sadaqah itu burhan maksudnya sebagai hujjah atau sebagai bukti, sebagai penolong tentang keimanan orang-orang yang melakukan perbuatan ini, yaitu sadaqah. As-sabru biya'un, biya itu maksudnya syiddatun nur, intisari cahaya, cah bagian cahaya yang paling terang itu disebut dia. Apa bahasa kita spektrum apa? Bukan. Jadi bagian yang paling terang dari cahaya itu dia namanya. Apa? Tidak tahu juga. Wa bisabri tankasifu dhulumat wal karabat. Dengan kesabaran terbukalah kegelapan dan kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak akan terasa lagi berat dan sulit kalau kita hadapi dengan kesabaran. Wa mu'tiquha maksudnya mukhlisuha minal adab. Mu'tiquha di sini disebutkan fabayu nafsahu, orang yang menjual dirinya. Fa mu'tiquha, maka hal itu akan menjadi pembebasnya. Maksudnya yang membebaskan dari adab. Wa muqibuha, muqibuha artinya muhlikuha bi'irtikabi bihal ma'asi wa bil bu'di wal hirman. Ini akan menghancurkan dia karena dia melakukan banyak maksiat dan dijauhkannya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa mufradat yang perlu. Sekarang fiqhul hadis. Apa yang bisa difahami dari hadis? Pertama, fadlul wudu'i fil Islam wa huwa syartu shihhati shalah fa sarat kasyatri wa laysa yalzamu minhu ay yakuna nisfan haqiqiyan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu dalam Islam, karena tadi disebutkan bahwa bersuci itu setengah iman. Dan wudu ini merupakan syarat sahnya salat, maka jadilah dia menjadi setengahnya. Dan ini bukan makna hakiki, kalau setengah wudu itu setengah iman, setengahnya lagi apa gitu, itu tidak. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya wudu. Kedua, al-amal yakunu laha waznun yawmal qiyamah fatuthqilu wa tukhiffu wa hadha yuthbitul mizan. Amal itu akan ditimbang pada hari kiamat, bisa berat bisa ringan. Yang berat timbangan amal kebaikannya dia selamat, yang ringan celaka. Sebagaimana dalam ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai, maksudnya di surga. Terus wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan amal kebaikannya dia akan masuk hawiyah. Dan sekaligus hadis ini pun menetapkan adanya mizan, adanya timbangan. Ayat barusan juga mawazin, fa amman faqulat mawazinu, menetapkan berarti ada timbangan nanti. Wa amma, oh itu mayat, apa? Kitab ya, catatan beda lagi. Ketiga. Bayanu fadli dzikri wa 'azamatu ajrihi وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَنْزِيهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِقُ بِهِ وَإِذْهَارُ الْإِفْتِقَارِ لَهُ بِقَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Hadis ini pun menerangkan keutamaan zikir dan betapa besar pahala zikir, sampai ucapan Alhamdulillah saja memenuhi timbangan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Itu betapa utamanya zikir dan betapa besarnya ganjaran zikir, karena di dalamnya terkandung pensucian terhadap Allah dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah, serta menunjukkan betapa kita sangat butuh kepadanya dengan ucapan Alhamdulillah. Keempat, dari hadis tadi pun kita bisa ambil pelajaran bahwa al-hasu alal-iqsari minas sholat li'annaha nurun yudhi'u lil muslim subulas salamah fil hayat wa li'annaha tahjibu sahibaha anil fahsyai wal munkar wa tahdi ila as-sawab wa tasuddu anil mahalik bima fiha min nurin taqdifu fil qalbi wa tad fihi anil jawarih. Di dalam hadis tadi pun terkandung anjuran untuk memperbanyak sholat, sholat sunnah. Kalau sholat fardu gak bisa diperbanyak, gak bisa dipersedikit, tetap 5 kali. Tapi kalau sunnah bisa. Karena sholat itu adalah cahaya yang menerangi jalan-jalan keselamatan bagi muslim, seorang muslim dalam kehidupan ini. Juga sholat ini menghalangi pelakunya dari fahsya dan munkar, menunjuki ke jalan kebenaran, dan menghalangi dari jalan-jalan kehancuran yang bima fiha min nurin. Karena apa? Kandungan isi sholat berupa cahaya yang tertancap dalam hati dan terpancar ke semua anggota badan. Itu yang keempat. Kelima, al-iqsaru minas sadaqah dalilun ala sidqil mu'min wa ikhlasi wa iltizamihi bisyariah. Memperbanyak sadaqah merupakan dalil atau bukti benarnya keimanan seorang mukmin, ikhlasnya serta loyalnya dia kepada syariat. Keenam, bayanu fadli sabri wa annahu amrun mahmudun la yazalu sahibu mustaydian muhtadian. Keenam, penjelas hadis ini pun menjelaskan keutamaan sabar, dan sabar ini merupakan hal yang sangat terpuji yang pelakunya selantiasa tertunjuki dan tersinari. Ketujuh, Al-Qur'anul Karim was-sunnatus sahihah ma'an humal masdaru li jami'il ahkami syar'iyyah, faman ihtakama ilaiha inna tanazzu wahtada bihima fahuma lahu hujjah yaumal qiyamah wa man nabadaha wa ra'a dhahri fala yalumanna illa nafsah. Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang sahihah kedua-duanya merupakan masdar atau rujukan atau sumber semua hukum syariat. Maka siapa yang berhukum dengan Quran dan sunnah ketika tanazu, ketika berbeda pendapat, dan minta petunjuk kepada keduanya, kepada Quran dan sunnah, maka hal itu akan menjadi hujjah penolong baginya pada hari kiamat. Tapi siapa orang yang melemparkan Al-Quran Sunnah ke belakang punggungnya, maka fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Inilah beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Untuk hadis yang berikutnya, hadis ke-26, 27 dan seterusnya yang masih menyangkut kesabaran, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada hari Ahad yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk saya jawab. Alhamdulillah.